Ada sebuah buku yang sangat menggugah saya, yaitu buku yang berjudul The Winner Takes All, atau terjemahan bebasnya adalah Pemenang Mengambil Semuanya. Dalam buku tersebut dikatakan, anak muda di tahun 80-an banyak yang kaya. Namun di tahun 90-an, anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingkan yang tahun 80-an. Lalu di tahun 2000, lebih sedikit lagi yang kaya dibandingkan dengan tahun 90-an. Dan sekarang, di tahun 2019 ini, anak muda yang kaya dibandingkan dengan satu dekade sebelum ini, lebih sedikit lagi yang kaya. Karena apa? Karena the winner takes all. Yang tua-tua sudah menjadi pemenang dan mengambil semuanya. Maksudnya bagaimana? Ini contoh. Kalau saya mau mentransfer uang dolar ke rekening Anda, sahabat, maka kita berdua datang ke bank, isi formulir, lalu saya berikan uang itu ke teller, lalu secara sistem, teller tadi akan mengetik sebuah informasi dan menotifikasi ke New York. Lalu, oleh bank di New York, di-forward ke sebuah kota kecil di Switzerland, namanya Basel. Kalau Basel bilang oke, New York bilang oke, baru uang itu masuk ke rekening Anda, dipotong sedikit komisi. Komisi tadi bank dapat dan pastinya Basel dapat. Basel adalah the winner. Semakin kaya kita berdua, lalu transaksinya menggunakan platformnya mereka, ya Basel semakin kaya. Contoh lagi, siapa dari kita yang menggunakan sosial media untuk berdagang? Misalnya kita berdagang melalui Instagram, melalui Facebook, atau sosial media lainnya. Yang intinya, semakin kita sukses, Instagram semakin kaya. Semakin transaksi kita besar, Facebooknya semakin kaya. Karena itu, mereka berdua dikatakan sebagai the winner takes all. Mereka sebenarnya yang ambil lebih banyak, karena kita pakai platformnya dia. Hampir di semua lini, sudah ada pemenangnya. Dan pemenang tersebut sudah mengambil semuanya, atau setidaknya mayoritas. Yang jadi pertanyaan mendasar dari itu semua adalah, apakah dengan sistem yang ada saat ini, sistem IMF, sistem inflasi, sistem keuangan negara, sistem currency, sistem internet, sistem digital komunikasi, dengan semua sistem tersebut, kemiskinan hilangkah dari muka bumi? Apakah jarak orang kaya dengan orang miskin semakin mendekat atau hilang, atau malah berjarak semakin jauh? Setahu kita, malahan yang super kaya semakin kaya, dan yang miskin susah sekali menjadi sejahtera. Artinya apa? Artinya the system doesn't work. Artinya sistemnya tidak bekerja. Artinya sistemnya salah. Yang jadi pertanyaan berikutnya, mengapa sudah tahu salah kok masih dipertahankan, masih digunakan, bahkan masih diagung-agungkan, masih dilindungi dengan peraturan-peraturan sebuah negara? Kita seharusnya menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi untuk kemanusiaan. Ayo anak muda Indonesia, ini masanya kita berjaya. Kita tidak usah pakai lagi platform yang tua-tua itu. Kita harus punya cara yang lebih baik dari yang sudah ada. Kita tantang sistem mereka dengan sistem kita. Selamat datang New Economic Model.